أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين جماعة المسلمين إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, selepas kita meninggalkan bulan Ramadan yang agung, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menerima amal ibadahnya dengan semua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, alhamdulillah, di atas ilmu dan ketaatan. Karena salah satu di antara bukti kuat, tanda yang kuat bahwasanya Allah menginginkan kepada kita kebaikan adalah Allah mendekatkan kepada kita dengan sumber kebaikan. Dan sumber kebaikan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah satu ilmu yang beda dengan harta. Kalau harta itu bisa diwariskan, bisa diberikan, bisa dihadiahkan, bisa dihibahkan. Adapun ilmu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan orang lain ilmu tanpa orang tersebut berusaha mencarinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang masyhur, innamal ilmu bitta'allum, innama menggunakan lafaz hasar. Innama ilmu itu hanya bitta'allum, didapatkan dengan cara belajar. Tidak bisa diwariskan. Tidak semua orang alim bisa mewariskan ilmunya kepada orang yang dia senangi. Bisa jadi orang tuanya alim, tapi karena anaknya tidak mau belajar, maka jadi anaknya pun enggak bisa. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ngelus dodo terhadap putranya Saleh. Putranya Saleh, anak kedua kalau enggak salah ingat anak. Jadi putra beliau namanya Saleh. Dia mengatakan, "Anakku Saleh itu sebenarnya pintar. Tapi dia waktunya tersibukkan oleh keluarganya sehingga ilmu-ilmu beliau tidak dapat diwarisi oleh putranya. Ilmu-ilmu beliau tidak dapat diwarisi oleh putranya." Dan itu difahami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Karena ini Saleh itu mempunyai tanggung jawab keluarga yang besar, anak yang akeh. Mbu akeh zaman iku piro? Ini akeh di zaman iku ku piro? Enggak ngerti gitu ya. Jadi beliau karena tatkala itu menuntut ilmu adalah fardu kifayah bagi Saleh, sedangkan menafkahi keluarga adalah fardu ain bagi Saleh, dan itu tidak dapat digabungkan dalam pribadinya orang itu menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala, maka beliau hanya bisa ngelus dodo tanpa harus menyalahkan. Tapi begitu Imam Ahmad sekali berahmad ibnu Hanbal tidak mampu untuk mewariskan ilmu kepada putranya, karena innamal ilm bita'allum, ilmu itu dengan mempelajari. Maka tatkala kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di antara rombongan orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu, maka berarti itu adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama yani al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maknanya apa? Al-Quran itu kan dipelajari dari semua sisi. Belajar tajwid juga belajar Al-Quran. Belajar qiraah, maksudnya baca, juga belajar Al-Quran. belajar tafsir juga belajar Al-Quran, belajar hadis juga belajar Al-Quran. Kenapa? Karena hadis itu mensyarah, menjabarkan isi Al-Quran. Kalau orang itu belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar semua ilmu-ilmu yang itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka sebenarnya dia telah masuk dalam sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sehingga hadis itu tidak dimaknai sempit. Jadi menjadi hadis itu hanya berlaku untuk yang mempelajari baca tulis, hafalan dan sekitarnya. Tapi semua ilmu syar'i kalau dipelajari maka masuk dalam bagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita mempelajari risalah Lum'ah al-Itiqad oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab ini kita belajari salah satu di antara pentingnya adalah kitab ini ditulis sebelum zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah lahir di tahun 700-an, akhir tahun 700. Jadi beliau lahir di akhir tahun 600 atau berapa lah gitu ya, sekitar abad situ beliau rahimahullahu ta'ala terlahir. Sedangkan Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau itu lahir tahun 500, satu atau dua abad sebelum zaman Ibn Taymiyyah. Karena banyak orang mengklaim, banyak orang mengklaim akidah yang banyak dipelajari oleh kalangan salafiyin atau yang oleh banyak kalangan disebut dengan wahabiyun, itu adalah buatan Ibn Taymiyyah, ciptaan Ibn Taymiyyah. Maka kita buktikan dengan salah satu di antara kitab yang ditulis sebelum Ibn Taymiyyah. Tulis yani oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala sebelum zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah, yani bahwasanya akidah itu bukan akidah ciptaan seseorang, tapi akidah yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Kalau kita cermati semua kitab-kitab akidah, maka isinya tidak akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Salah satunya adalah Al-Imam Ibn Qudamah, yang salah satu di antara guru terkemuka beliau dalam masalah akidah adalah Al-Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan fasalun al-imanu, ya benar ya, fasalun al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul. Pembahasan tentang wajibnya mengimani, meyakini terhadap semua yang dihabarkan oleh, yang diceritakan, yang disampaikan, yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Setelah kita berbicara tentang masalah asma wa sifat, setelah kita berbicara tentang masalah permasalahan iman, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Maka masalah akidah berikutnya adalah bab tentang wajibnya beriman dengan semua yang dihabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan lima Ibn Qudamah, wa yajibul iman bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu, dan wajib beriman terhadap semua yang dihabarkan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahabihin naqlu anhu, dan yang dinukil secara sahih, yang diriwayatkan secara sahih dari beliau, fima syahadnahu, baik itu permasalahan yang kita bisa saksikan langsung, aw ghaba anna, atau yang gaib dari kita, yang enggak langsung bisa kita saksikan, na'lamu annahu haqqun wa sidqun, kita tahu bahwasanya itu adalah kebenaran dan kejujuran, wa sawa'un fi dzalika ma aqalna wajahilna, sama saja apakah kita mampu memahaminya atau kita tidak mampu mencernanya, walam nattali ala haqiqati makna, dan kita tidak mampu mengetahui hakikat maknanya. Para hadirin azan ya Allah yakum, salah satu di antara keyakinan paten semua orang yang beriman bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dari konsekuensi masalah ini, kita meyakini bahwa semua yang beliau katakan, semua yang beliau ucapkan itu maksum, terjaga dari kesalahan. Dalam arti, beliau tidak akan pernah berkata salah. Beliau tidak akan pernah berbuat salah. Seandainya suatu ketika terjerumus dengan kesalahan, langsung ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai agama itu kepada kita dalam kondisi yang benar. Kan Rasulullah pernah salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salah. Karena makna maksum yang paling benar adalah Rasulullah itu terjaga dari kesalahan perbuatan, terjaga dari kesalahan ucapan dan sikap. Nah, tapi kalau sesekali beliau terjerumus dalam kesalahan, dan itu bukan masalah dosa besar, dan terjerumus dalam kesalahan, maka Allah akan langsung menegurnya, mengingatkannya, sehingga agama sampai kepada kita dalam kondisi yang bersih. Kalau begitu, kalau Rasulullah bersikap, berbuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kok kemudian tidak ada ralat dalam tanda kutip, tidak ada teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu bukti kemaksuman, kebenaran yang datang dari beliau. Kok sampai Rasulullah pernah salah? Kok sampai Rasulullah pernah lupa? Karena hikmah yang sangat agung yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hal tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad tidak pernah berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Abdullah bin Amr bin As tatkala menulis semua yang keluar dari mulut beliau, ditegur oleh sebagian sahabat, ya ojo gitu-gitu men lo karo Rasulullah. Rasulullah kan juga manusia, manusia biasa. Kadang-kadang yo sedih, kadang-kadang yo marah, kadang-kadang yo senang. Lah barangkali pas sedih ngomongnya gak benar gitu. Abdullah itu adul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan para sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub ya Abdullah, fa ma kharaja min hadzal fam illa haqq." Tulislah wahai Abdullah, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Bedanya, kalau Al-Quranul Karim itu sampai kepada kita pasti, enggak bergeser sedikit pun. Al-Quran sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat nanti terjaga lafadznya, terjaga maknanya, kandungannya. Oleh karena itu, Al-Quran enggak pernah ada masalah. Al-Quran enggak pernah ada masalah. Yang namanya Al-Quran zaman Rasulullah itu 30 juz, 114 surat, 6 ribuan ayat. Ini 6 ribuan ayat. Segitu enggak pernah berubah. Al-Quran itu dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu tidak ada yang bergeser. Makanya para ulama kita sepakat, kalau ada orang menyatakan Al-Quran itu ada yang lebih atau Al-Quran itu ada yang kurang, maka dia kafir. Saya keyakinannya orang-orang Syiah Rafidhah. Kayak keyakinannya jadi orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan dalam kitab-kitab asli mereka bahwa orang-orang bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu kurang banyak. Kurang banyak. Al-Quran yang asli itu masih hilang, tersembunyi, dibawa oleh Imam Mahdi gadungan mereka. Ini Imam Mahdi yang sekarang masih bersembunyi katanya. Bahkan salah satu di antara tokoh mereka berani-beraninya menulis sebuah kitab, Faslul Khitab fi Tahrifi Rabb Kalami Rabbil Arbab. Ini kata yang tegas yang menunjukkan telah berubahnya firman Allah Subhanahu wa Taala. Loh, jenengan kok tahu Ustaz? Kan wong Syiah sekarang ya Qur'ane bodoh. Itu susahnya ngadepi orang Syiah. Orang Syiah itu punya akidah taqiyah. Taqiyah itu jobo karo jerone beda, koyo entok. Ini jobone ini putih, jerone kuning. Koyo kedondong, jobone halus, jerone karo-karuan. Itu susah, paling susah ngadepi kelompok yang satu ini. Tapi di kitab-kitab asli mereka, di kitab-kitab yani asli, yani mereka, yani maka itu jelas ada satu risalah yang sangat bagus tentang masalah itu. Mudah-mudahan sudah terjemahkan atau belum dalam bahasa Indonesia, saya enggak tahu. Judul aslinya berjudul Ulama Uhum Yaqulun. Jadi ulama mereka mengatakan. Jadi kitab itu aneh. Jadi scan langsung dari kitab-kitab asli Syiah. Scan. Jadi scan gitu dan enggak ada komentari kecuali yakni dikit-dikit. Jadi scan yakni Al-Qur'an sudah berubah scanan kitab asli mereka. Yani Aisyah, Tauhud, ngono ya, sekenan asli kitab mereka. Jadi makanya judulnya itu lucu, Ulama Uhum Yaqulun, ulama mereka yang berkata ini. Jadi kalau itu ada yang terjemahkan, keren itu kitab. Jadi ngomong apa mau. Ini itu tentang Al-Qur'an Al-Karim. Tentang jadi Al-Qur'an Al-Karim. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit masalah. Kenapa? Karena hadis nyampe kepada kita enggak semuanya sahih. Loh kok beda Ustaz? Iya. Karena Al-Qur'an itu ditulis di zaman Rasulullah masih hidup. Tatkala wahyu itu turun, langsung Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Rata-rata para sahabat langsung menghafalkan. Tapi ada 1 2 3 4 5 orang tertentu yang diberi tugas oleh Rasulullah untuk menulis wahyu dalam bentuk tulisan. Di mana? Ya sembarang alat tulis yang ada pada zaman itu. Onoi kulit embek ya kulit embek, onoi pelepah korma ya pelepah korma, onoi pelepah, onoi lempengan batu ya lempengan batu, onoi ini ya itu. Karena alat tulis pada zaman itu sangat tradisional, orang ono laptop, orang ono komputer. Ya orang ono buku. Jadi sangat sederhana. Iya. Zaman 571, Rasulullah kan lahir tahun 571. Yani plus 40 tahun kemudian beliau jadi nabi toh. Berarti kan sekitar tahun 610-an. Benar ya? Tahun 610-an. Itu di negeri kita kan sekitar zaman kerajaan Kalingga, Mula Warman. Itu toh, benar toh? Itu kan surat antar negara itu kan masih pakai rontal. Sebagai masih pakai rontal apa lontar? Bola. Pokoknya ngono lah pokoknya. Jadi belum kertas. Jadi belum kertas. Dan memang itu ada dunia internasional di zaman itu. Di Jawa sama di Timur Tengah sama aja. Hanya kalau di sana kan orang-orang rontal, orang-orang lontar. Ono yo sungunuku, ono yo nuku. Jadi ada yang menghafalkan dan rata-rata menghafalkan, ada yang menulis. Dan itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di zaman beliau masih hidup itu hadis enggak boleh ditulis. Hadis tidak boleh ditulis. Khawatir campur antara Al-Quran dengan hadis. Rasulullah SAW mengatakan, La taktubu anni illa Al-Quran. Jangan kalian tulis dariku kecuali Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari. Hanya Rasulullah SAW membolehkan 1-2 orang untuk menulis. Di antara mereka, Abdullah bin Amr bin As. Dan di antara mereka, Abu Syah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga. Yani itu beberapa orang yang diberikan izin oleh Rasulullah. Tapi secara umum, tidak boleh menulis hadis. Tidak boleh untuk menulis hadis. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Al-Qur'an itu terjaga penuh. Ratusan para sahabat menghafalnya dan tertulis langsung resmi dari beliau. Dan Rasulullah mengulang-ulang itu di Muroja'ah, di Tadarus setiap tahunnya langsung oleh Jibril. Jadi tidak mungkin ada satu ayat yang kececer. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, terjadilah peristiwa dahsyat. Terbunuhnya 70 qurra, 70 menghafal Al-Quran di perang Yamamah. Perang Hadiqatul Maut, perang yakni kebun kematian. Saking banyaknya orang meninggal dunia di perang itu. Perang antara pasukan kaum muslimin melawan Musailamatul Kadzab. Musailamah, pasukan Musailamah dari Bani Hanifah. Karena banyaknya para menghafal Al-Quran yang meninggal dunia, orang menang, tapi itu usul sama Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, wahai sang Khalifah, tolong segera urusi Al-Quran. Yani bukukan, kumpulkan Al-Quran di satu tempat. Abu Bakar mengatakan, loh, sampai aku pikir toh melakukan sesuatu yang tidak diamalkan Rasulullah. Yani, ini adalah satu kebaikan, gitu. Akhirnya dikumpulkan. Mana dikumpulkan? Jadi, Al-Quran yang berupa tulisan, itu dikumpulkan. Dikumpulkan. Siapa sih duwe surat Al-Fatihah tulisan? Iki aku duwe. Dikumpulkan, ditaruh. Akhirnya, Al-Quran 30 juz itu ditaruh dalam satu gudang. Tapi ke gudang, ada watu, ada kayu, ada pelepah korma, ada ini. Tapi Jadi yang selama ini itu pencar-pencar orang-orang, ini penulis wahyu ini punya Al-Fatihah, punya Al-Baqarah, tapi enggak punya Ali Imran. Yang satu punya ini, punya itu. Ya itu dikumpulkan jadi satu dalam satu gudang, satu tempat. Jadi zaman Abu Bakar belum ada penulisan Al-Qur'an. Cuma mengumpulkan yakni Al-Qur'an jadi satu tempat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak ada masalah. Enggak ada masalah Abu Bakar meninggal dunia diwarisi oleh yakni yang memelihara gudang, kok gudang dengan nama bahasa. Jadi kumpulan Al-Qur'an itu Umar. Setelah Umar meninggal dunia, yang memeliharanya adalah Hafsah binti Umar, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam sudah menyebar karena perluasan Islam itu di zaman Umar. Di zaman Utsman, Islam sudah menyebar, sudah memasuki dataran-dataran negara-negara non-Arab. Mesir aslinya adalah bukan berbahasa Arab. Itu negerinya Firaun. Jadi bahasa Greek, Igrik gitu ya. Itu masuk Islam di zaman Umar lewat tangan Amr bin As. Jadi Romawi masuk Islam jadi di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan panglima Abu Bakar al-Mujarrah. Jadi Persia masuk Islam, masuk dalam negeri kaum muslimin dengan perang Qadisiyah. Jadi disusul dengan perang Nahawan pada pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Itu semua di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, sehingga Islam menyebar gitu. Tapi wong gak bangga Arab asli. Maca Quran, maca bahasa Arab kan yo belepotan, kaya wong Jawa kan maca Quran belepotan. Apalagi Quran di zaman itu tulisan Arab di zaman itu orang ono titik, orang ono harokat. Suatu ketika orang negeri Syam gegeran maca Quran antara ya'lamun dan ta'lamun, kok gegeran. Iku ya'lamun dengan ta'lamun kan tulisannya padha. Nek ono titik. Kono titik kono harokat kan tulisannya padha. Jadi akhirnya peristiwa itu terdengar oleh sebagian sahabat, langsung nyusul ke kota Madinah melaporkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, lalu terjadilah peristiwa pembukuan Al-Qur'an yang kemudian karena yang menggagasnya itu adalah Utsman, dikenal dengan Mushaf Utsman. Dan itu yang menjadi landasan ini Al-Qur'an sejak zaman itu sampai zaman sekarang. Maka Mushaf sekarang kan dinamakan dengan Mushaf Utsmani karena peristiwa sejarah tersebut. Jadi tidak ada masalah. Adapun hadis, hadis itu di zaman Rasulullah SAW belum ada yang nulis. Dan zaman itu manusia itu mengandalkan kekuatan hafalan. Mengandalkan kekuatan yakni hafalan. Terutama di zaman itu baca tulis itu jarang. Orang mengandalkan kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan. Baru setelah Islam itu meluas, di zaman Umar bin Abdul Aziz tahun 90-an, beliau mempunyai gagasan nanti nih, lama-lama kayak begini hadis hilang KPP. Beliau memerintahkan gubernurnya Romawi Hormuzi ini untuk mulai membuat ini menulis ini hadis-hadis Rasulullah SAW, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sejak saat itulah mulai penulisan hadis. Tapi kan sudah tidak bisa langsung menulis dari zaman Rasulullah SAW. Sudah harus lewat-lewat. Aku mendengar hadis ini dari fulan-fulan, dari fulan-fulan, dari Rasulullah SAW. Itu yang kemudian dikenal dengan ilmu sanad. Dikenal dengan ilmu sanad. Tapi pikirannya manusia kan gak sama. Ono wong iku sing cepet apa, apa itu susah lali, gak lali-lali. Ini itu namanya thiqah, orang yang kuat hafalannya, orang yang baik agamanya. Ana wong iku sing ngapal ora iso-iso, begitu hafal sak jam kemudian lali. Ngono kok ada orang yang sayyul hifdz, nyeni jelek hafalane koyo aku. Jelek hafalane. Ana wong iku yang bagus hafalane tapi akhlake amburadul. Yani ra tau jamaah, ngono ya. Maka orang itu ini dikatakan oleh para ulama ghairu adl, orang yang tidak bagus agamanya. Iki musuh agama mau diambil dari sembarang orang, harus orang yang benar-benar dipastikan. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanggo sembarang wong ngomong Rasulullah berkata demikian diterima wae, enggak bisa. Maka diselektif, ditelaah iki wong bener, iki wong enggak bener, iki wong api apalan, iki wong elek apalan, fulan ini lalian, fulan ini gak lalian, furang ini nih gak taklim ngantuan, furang ini gak ngantuan. Ngono caratane. Ini sampai di zaman itu dalam tulisan riwayat, fulan itu kalau meriwayatkan dari fulan semuanya diterima kecuali satu hadis. Kecuali hadis ini enggak bisa diterima. Karena pada waktu hadis ini disampaikan oleh sang guru, fulan ini ghaib. Ngono caratane. Ini sang fulan ini ghaib. Makanya kalau ilmu riwayat ono zaman sekarang gagal kabeh udah dipenutin. Lah piye? Pay pengajian ngantuk ngono ya. Woi pengajian ghaib ngono. Surak karo karuan alhamdulillah. Saya masih ingat ucapannya siapa, Syekh Hasan Salman. Beliau mengatakan alhamdulillah kita tidak hidup di zaman riwayat. Wallah kalau kita hidup di zaman riwayat mungkin semua kita itu masuk dalam kelompok penuntut ilmu yang lemah. Lebih lu catatannya sampai kayak sekelas itu. Ini. Lah, itu yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk meneliti hadis. Hadis itu kemudian diklasifikasikan oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Ada satu hadis itu yang semua orang meriwayatkannya, banyak orang meriwayatkan, gak mungkin bohong. Sampai pun orang itu gak terlalu baik sekalipun, tapi kalau banyak orang yang meriwayatkan, itu kan gak mungkin bohong. Itu namanya mutawatir. Jadi itu namanya mutawatir. Kayak kalau zaman kita sekarang, ada satu negeri, satu kota namanya New York, Washington. Bohong gak? Gak mungkin bohong. Kenapa? Ya meskipun anak belum pernah ke sana, tapi Pak Guru ngomong gitu, orang di Amerika sendiri pun ngomong gitu, koran ngomong gitu, semua orang ngomong gitu. Mau dikatakan bohong nggak mungkin. Itu namanya berita mutawatir. Itu namanya ini berita mutawatir. Yang kedua, berita hadis itu yang diriwayatkan oleh satu dua orang. Itu namanya hadis ahad. Lah hadis ahad ini yang beritalah wong iki sopo, wong iki. So, hadis itu terklasifikasikan menjadi 4 level. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang maudhu. Yang palsu. Yang sahih itu hadis itu insyaallah dipastikan sabdanya Rasulullah SAW. Kalau hasan, kemungkinan kuat hadis itu sabdanya Rasulullah SAW. Kalau dhaif, kemungkinan kuat hadis itu bukan sabdanya Rasulullah. Ingat ya, dhaif itu enggak pasti bukan. Dhaif itu bukan maknanya pasti bukan sabda Rasulullah, itu enggak. Dhaif itu kemungkinan kuat ini bukan sabda Rasulullah. Kenapa? Sing nukil wong ilalian, lha kok lah pas lali. Sing nukil wong agamani kurang bagus, kurang jamaah, enggak tahu jamaah, wong ini wong ngono lah. Engko jangan-jangan karena dia itu gampang ngono masalah. Tapi pasti bukan sabdanya Rasulullah. Dhaif itu, dhaif dengan hasan itu derajat dibalik gitu ya. Kalau hasan itu lebih banyak kemungkinan itu sabda Rasulullah. Kalau apa? Dhaif itu dibalik. Jadi kemungkinan besar itu tidak Rasulullah katakan. Lah yang pasti bukan sabda Rasulullah itu kan hadis palsu. Hadis palsu gawen-gawen. Jadi al-muhtalaq, jadi hadis yang digawe-gawe. Ya, kok gawe-gawe hadis? Iya kan, menungso zaman dulu sama zaman sekarang yang mirip-mirip ta ya. Sing ele-ele maksudnya mirip-mirip ae. Ini zaman dulu kasus politik gawe-gawe hadis, kasus dagang gawe-gawe hadis, ini kasus menokohkan orang gawe-gawe hadis. Ngono toh? Ono konconi dagangan laris, dagangan habatu sauda keluaris. Habatu sauda, kenapa laris? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-habatu sauda dawa'un min kulli da. Habatu sauda itu obat segala penyakit. Dah itu jalan terong, gak payu-payu. Telah terpilih carane benterong iki payu. Gawe hadis. Al-badinjan dawa'un min kulli da. Terong itu obat segala penyakit. Sepor-seporkan. Yo nyeni terong obat penyakit, obat penyakit. Iya Pak. Iya Rasulullah mengatakan al-badinjan. Mulak tersebar hadis itu mana-mana. Ini mana-mana. Itu nyeni hadis terong. Hadis terong. Ini ada macam-macam. Nyeni ada pergolakan politik. Mun itu kalau kalangan terasnya biasanya enggak terlalu masalah, kalangan akar rumput yang jadi masalah itu. Ini itu bikin masalah. Gawe-gawe hadis sampai menokohkan orang gawe-gawe hadis. Makanya hadis palsu itu aneh-aneh. Ini hadis palsu itu yang aneh-aneh. Ini macam-macam lah ya, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Lah, kita enggak bahas ilmu riwayat ya. Kita bahas ilmu karena ngomong ucapannya Imam Ibnu Qutamah tadi wa sahabihi nakal. Karena hadis itu tidak satu level. Hadis itu ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Maka hadis itu tidak bisa disamakan dengan Quran. Hadis itu yang bisa diterima, itu yang pasti dan yang kemungkinan kuat itu sabda Rasulullah. Toh. Berarti mutawatir, sahih dan hasan. Itu yang bisa diterima sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis dhaif itu tidak bisa diterima. Meskipun kita tidak memastikan kalau itu bukan sabdanya Rasulullah. Tapi kan iya apa ora? Nek enggak kan jadi dusta atas nama Rasulullah. Ini jadi dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Dan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu bahaya yang sangat besar. Satu ini bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu, beliau mengatakan dalam bab ini wa sahabihi naqlu anhu. Dan sahih penukilan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu mutawatir maupun ahad. Baik itu diriwayatkan oleh banyak orang maupun diriwayatkan oleh satu dua orang. Yang penting itu adalah dianggap sebagai hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sampai di situ pembahasan masalah ini, karena kalau mau terlalu dalam, kita akan masuk dalam ilmu riwayah dan itu bukan sekarang membahasnya. Itu pembahasan tersendiri. Lah, kalau jadi ada hadis yang sahih, terus taunya hadis sahih dan enggak, ya tanya ahli ini lah. Ini urusan segong, ya tanya ahli masa. Urusan sakit, ya tanya dokter. Urusan bangunan, ya tanya insinyur. Ini urusan hewan, ya tanya menteri hewan. Ini urusan semua itu serahkan kepada ahlinya. Urusan hadis, tanyakan kepada ahli hadis. Apa kata mereka tentang hadis? Apa kata mereka tentang hadis? Maka itu menjadikan yani yang dijadikan sebagai patokan, yang dijadikan sebagai patokan. Kalau zaman kita para hawidin azanillahu wa yakum, yani untuk bisa melihat itu, untuk bisa melihat itu, pertama kalau di kitab itu pastikan kitab itu kitab yang sudah diteliti hadisnya sahih dan tidaknya, ditahqiq kalau bahasa kita. Atau kitab itu penulisnya memastikan tidak akan mencantumkan hadis kecuali hadis sahih. Ini semacam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab kumpulan hadis sahih. Ini dan kitab-kitabnya Syekh Albani secara umum itu semacam itu. Ini yang semacam itu atau kita thiqah dengan yani orang tersebut dia tidak akan menyampaikan kecuali hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau meragukan ditanyakan kepada para ulama, para asatidzah yang mumpuni di bidang itu untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Nah. Lah, kalau sudah mengetahui bahwa itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita mengimani. Baik itu mampu kita lihat dengan indrawi kita maupun enggak mampu kita lihat dengan indrawi kita. Ada hadis-hadis Rasulullah itu yang mampu kita lihat dengan indrawi kita. Ada berita-berita Rasulullah itu yang enggak mampu kita lihat. Zaman sekarang aja. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah memberitakan nanti ada jembatan antara surga ke neraka. Antara mahsyar sampai ke surga. Nanti amal itu ditimbang. Itu wujudnya enggak bisa kita lihat. Enggak bisa kita rasa, enggak bisa kita ini dengar, enggak bisa kita apa-apakan. Indrawi kita tidak mampu menangkapnya. Tapi ada berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu dengan mudah yakni untuk bisa kita lihat tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul sekarang ini. Yakni nanti akan muncul ini, nanti akan muncul itu, nanti akan muncul itu dan macam-macam. Mampu kita saksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan bangkit dari kiamat sampai bangunan kota Mekah melebihi gunung-gunungnya. Sekarang kan sudah siapapun yang ke Mekah melihat itu dengan nyata, mata kepalanya sendiri. Tidak akan pernah bangkit dari kiamat sampai bangunannya itu melebihi atau lebih tinggi daripada gunung-gunungnya. Dan itu zaman kita tau. Ini 100 tahun sebelumnya kan gak ada. Ini 100 tahun sebelum kita kan belum ada. Itu kan zaman kita ini. Di zaman kita. Siapapun orang yang pergi ke sana melihat dengan mata kepalanya tentang fakta sabdanya Rasulullah. Baik yang mampu kita lihat, oh iya Rasulullah sabda ini ya benar. Atau kita belum bisa melihatnya. Baik yang mampu kita fahami atau yang enggak mampu untuk kita fahami. Kenapa? Karena wahyu itu kebenaran mutlak. Sedangkan akal manusia itu cekak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian enggak diberi ilmu kecuali sedikit. Makanya ilmu manusia itu kan sifatnya hipotesa. Sifatnya uji coba. Jadi sekarang menjadi ilmu pasti, besok berubah lagi. Jadi penemuan baru, penemuan baru, penemuan baru. Wong dunia kesehatan enggak karu-karuan. Bayiku seci pada waktu bayi pertama, kedua seingat anak, pusernya anak itu dikasih perban. Ngono ya, zaman itu. Di bayi ketiga gak oleh. Piye to bu widan iki widane padha. Iya Ustaz, ilmune ganti ngono. Ilmune ganti. Ternyata ngene ngene ngene. Ya, semana ta lah ngono wong mereka yang punya ilmu. Ngono ya. Ini mereka yang punya ilmu. Dulu pada waktu nyanyi mbah-mbah kita, nyanyi bapak ibu-ibu kita, nih ono bayi itu kan di gedung toh, diikat ngono sing alasane ngono ben badane gak mekar. Ilmu kesehatan sekarang gak oleh toh, alasannya biar jantung itu, paru-paru itu mengembang. Ngono toh. Boh arepe. Ilmu dunia kan yang ngono, ilmu dunia itu sesuatu yang pasti. Sekarang bisa berubah suatu ketika nanti karena semua ilmu dunia itu enggak pasti. Semua ilmu dunia itu hipotesa. Ini uji coba, ilmu penerapan, bisa benar bisa salah. Sekarang benar bisa jadi suatu ketika itu salah. Yang mutlak kebenarannya itu yang datang dari pencipta alam semesta. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang itu Allah menurunkan satu berita, menurunkan satu hal, menyampaikan sesuatu yang manusia tidak dapat untuk mencernanya. Tugas manusia itu adalah menerima apa adanya. Kalau kemudian mampu memahaminya, alhamdulillah, itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau tidak, maka sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Kita mendengar dan kita taat. Terlalu banyak. Jadi fakta-fakta wahyu yang semacam itu, baik fakta zaman Rasulullah SAW maupun fakta zaman yang berikutnya. Ini fakta zaman-zaman yang berikutnya, peristiwa Hudaybiyah, peristiwa Suraqah, yani Ibn Naufal. Yani kisah Suraqah yang beberapa kali kita sering menceritakan. Pada waktu Rasulullah berangkat hijrah bersama Abu Bakar, di tengah jalan dikejar oleh Suraqah, yani pimpinan kabilah Mudrij. Ini, begitu sudah hampir terkejar, Suraqah jatuh. Kudanya terperosok dan belum pernah dalam sejarah Suraqah dia itu jatuh dari kuda. Ini karena pendekar ulung, pendekar jatuh naik kuda tidak lucu. Ini Rasulullah jauh, dia bangkit, Rasulullah jauh, dikejar lagi, mendekati, nyampe, jatuh lagi. Ini Rasulullah berangkat tetap kan oleh, katanya. Begitu dikejar lagi ketiga kalinya, mendekati, nyampe, jatuh lagi. Suraqah langsung ngomong, ya Muhammad, wahai Muhammad, saya tahu kamu itu ada yang melindungi. Rasulullah baru kemudian berhenti dan oleh. Terus mau apa? Ini, saya tahu annaka mamnu, kamu itu dilindungi. Ada kekuatan lain yang melindungi kamu. Melindungi kamu, dia juga enggak tahu dia orang kafir. Apa kekuatan yang melindungi dia tuh? Apa kalau saya ini kan dilindungi Roro Kidul, ngono. Ini wong kono Magetan, daerah-daerah kidulan ngono lho. Ini ono wong macam-macam melindungi Roro Kidul. Suraqah hanya mengatakan annaka mamnu, kamu itu dilindungi, ada kekuatan yang melindungi kamu. Ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Suraqah, pergilah. Saya minta tolong satu. Apa? Jangan beritahukan keberadaan kami sekarang kepada siapapun. Kalau nanti kamu pulang dan kamu bertemu dengan siapapun, sembunyikan keberadaan kami. Ini sembunyikan keberadaan kami. Yani, karena tatkala itu kan orang-orang Quraisy sedang membuat sayembara besar-besaran. Siapapun yang berhasil menemukan Rasulullah SAW, dan saya janjikan kamu nanti akan saya beri, yani kamu nanti akan kami beri mahkota baju kebesaran dan mahkotanya Kisra, Maharaja Persia. Yani Kisra, ngono ya. Dikira Kisra tonggone itu Kisra sapa? Gak percaya, bagaimana mungkin orang Arab bisa menyentuh Kisra? Itu mustahil. Kisra itu maharaja Persia yang enggak mungkin disentuh. Jangankan sampai ke istananya Kisra, ujungnya Persia itu loh, kami mimpi orang Arab bisa menyentuhnya. karena kekuatan militer yang sangat kuat. Ini sampai Suraka itu bengong sambil mengatakan, Kisra, ini Kisra ibnu Hurmus, Kisra, Kisra putranya Maharaja Hurmus, Maharaja Persia. Iya, Kisra sapa meneh? Masuk Kisra tonggomu. Kisra sapa meneh? Suraka pulang. Dan dia baru masuk Islam di Fathu Makkah. 10 tahun kemudian, 8 tahun kemudian dia masuk Islam. Yuk dari dan dia kemudian ingat janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal dunia, Kisra belum tersentuh. Abu Bakar meninggal dunia, Kisra belum tersentuh. Umar baru di zaman Umar, Kisra. Tatkala itu Suraka itu sudah semua tua, mana ya besar lebih mati. Sudah tua sekali. Tatkala ini barang rampasan perang dari Persia itu datang. Dilihat diantaranya adalah mahkota dan baju kebesaran Kisra. Maka Umar mengatakan, baju dan mahkota ini milik Suraka. Milik Suraka. Panggil Suraka ke sini. Panggil Suraka ke sini. Suraka datang itu tekenan. Sepungut. Wow. Sepungut. Lewong sejak zaman penangkapan. Mau menangkap Rasulullah itu dia pimpinan kaum. Dia adalah pimpinan kabilah dan seorang pendekar jagoan. Dipertilang ikus tuh, sepuh sekali. Tatkala itu Kisra, apa itu Suraka mengatakan, hampir saja saya merusakkan janjinya Rasulullah. Lah aku sampai tua kok ingin itu rumput janji ini. Tapi berita Rasulullah adalah berita Rasulullah. Gak mungkin salah, gak mungkin salah. Nek ono sing salah, ya akali sing salah. Nek ono sing salah, maka bukan sabdanya Rasulullah SAW yang salah. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, yakni ma'akalna au jahilna, yang kita pahami atau yang enggak kita pahami. Karena akal manusia terlalu sempit untuk mampu menerka, memahami semua yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka prinsip kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mampu kita pahami itu cahaya di atas cahaya, iman dan pikiran kita. Yang enggak mampu, maka kita yakini dan kita iman. Kita yakini dan kita iman. Kalau suatu ketika terbukti, maka itu menambah mantapnya keimanan. Menambah mantapnya yani keimanan. Begitu. Yang dalam kita memahami, jangan sampai kita beriman setelah terbukti. Karena kalau beriman setelah terbukti, itu bukan keimanan sebenarnya. Tapi dia itu hanya percaya dengan bukti yang ada. Kita hanya meyakini satu hal, wahyu gak mungkin salah. Dengan syarat, wahyunya benar, Al-Quran atau hadis yang sahih, itu yang pertama. Yang kedua, pemahamannya, memahami ini benar. Sering masalah itu adalah karena hadisnya dhaif, atau hadisnya sahih tapi memahaminya yang salah. Nah, kalau itu jadi masalah. Tapi kalau sudah benar, dan itunya juga benar, maka dipastikan itu adalah satu kebenaran. Kita fahami atau tidak mampu kita fahami. Nah, lanjutkan. Mithal hadithil Isra wal Mi'raj. Semacam beliau kemudian membuat sebuah contoh setelah menyampaikan kaidah ini. Mithal hadithil Isra wal Mi'raj. Semacam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqdatan la manaman. Peristiwa itu terjadi pada waktu Rasulullah bangun, bukan tidur, bukan pada waktu mimpi. Fa'inna Quraisyan angkaratuhu wa akbaratuhu, karena orang-orang Quraisy mengingkari dan menganggap itu sangat besar. Walam tungkir al-manamat, dan orang Quraisy tidak mungkin mengingkari berita mimpi. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa besar. Satu peristiwa yang terjadi pasca wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, yang hanya berselisih beberapa hari, 3 hari atau berapa. Abu Thalib wafat dulu. Abu Thalib mati, jadi wafatnya itu mengundang luka di Rasulullah dua sisi. Pertama, pamandanya itu mati kafir, padahal dia orang yang sangat dihormati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pamannya selama ini adalah benteng, salah satu di antara yang Allah jadikan sebagai benteng dakwah beliau. orang-orang Quraisy masih segan kalau mau berbuat macam-macam sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saya menghormati pamannya Abu Thalib sekarang meninggal dunia. Tak berserang lama, beberapa waktu kemudian, beberapa hari jemaah, istrinya tercinta Khadijah yang selama ini selalu mendukung dengan moral dan material terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat semua orang banyak yang menentangnya pun meninggal dunia. Keadaan menjadi genting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya kehilangan pembela utamanya. Kondisi semakin pelik, maka Rasulullah mulai berpikir membuka lahan baru. Beliau ketika itu kota Mekah yang terdekat itu kan Thaif. Orang kenal Madinah, Madinah itu kan desa. Ini negara yang kuat, kekuatan yang kuat itu Thaif. Beliau ke Thaif, ternyata malah terusir dari Thaif. Bingung beliau mau kemana. Balik ke kota Mekah, marani kepuk. Ini kamu kemana lagi? Ning Jeddah, Ustaz. Jeddah orang ono zaman itu. Ini Jeddah sudah ada tapi masih berupa desa kecil, kampungan kecil. Akhirnya baliklah beliau ke kota Mekah. Dalam kondisi yang terpuruk semacam itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan batin. Apa itu? Beliau diperjalankan dari yakni Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke atas langit nomor 7. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, biarlah penduduk bumi menolak wahai Muhammad, tapi penduduk langit mendukung, dan bagaimanapun juga kekuatan langit yang akan menang. Ini bagaimanapun kekuatan langit yang akan menang. Itu seakan-akan bahasa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan itu menjadi satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkala itu Rasulullah sallallahu dibelah dadanya. Dibelah dadanya. Yang dibersihkan dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Dikatupkan kembali dan dimasukkan ke dalamnya hikmah. Dikatupkan kembali. Beliau mengalami pembelahan dada itu 2 kali. Dan ini yang kedua. Yang pertama pada waktu masih kecil. Di Bani Sa'ad. Pada waktu beliau masih kecil, umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Ya. Pada waktu beliau umur yani 4 tahun. Itu adalah isyarat. Barang siapa yang menginginkan untuk menembus alam langit, bersihkan hati. Maka bagi kita ya akhwan yang kepingin amal kita menembus alam langit, doa kita menembus alam langit, keinginan kita menembus alam langit, sucikan hati. Sucikan hati. Yes, kasih tahu. Teruskan pertemuan depan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفر قد بريك صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورحمه الله وبركاته